Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama taslima katsira wa ba'd. As-sifatu al-mushabbahatu bismil fa'il. Nah, berikutnya tentang sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Sifatun istuhsina jarrun fa'jarru fa'ili. Sifatun istuhsina jarru fa'ili. Ma'nan bihal mushbihatu ismal fa'ili. Sifat yang dianggap bagus mengejarkan fa'il secara makna adalah al-mushbih ismal fa'il, sifat yang menyerupai isim fa'il. Ya, mubtadanya al-mushbihah, khabarnya sifat. Aslinya al-mushbihah ismal fa'il. Sifat yang menyerupai isim fa'il adalah sifat yang ustuhsina, dianggap bagus untuk mengejarkan fa'il secara makna. Makna tamyiz. Amin ya. Sifat musyabbahah, sifat yang menyerupai isim fa'il adalah sifat yang dianggap bagus untuk dia mengejarkan fa'ilnya secara makna. Qad sabaqa anna al-murada bi sifati ma dalla ala ma'nan wa dhatin. Telah lewat bahwasanya yang dimaksud dengan sifat adalah semua yang menunjukkan kepada makna dan zat, itu sifat. Wa hadza yashmal, maka ini mencakup ismal fa'il, isim fa'il, wa ismal maf'ul dan juga isim maf'ul, wa af'ala tafdhil, af'ala tafdhil wa sifat al-mushabbahah. Wa dzakara al-musannif anna 'alamata sifati al-mushabbahati istihsanu jarri fa'iluha jarri fa'iliha biha. Dan musannif an-nadhim menyebutkan bahwasanya tanda dari sifat musyabbahah adalah ketika dianggap bagus mengejarkan fa'ilnya dengannya. Ya. Contoh Hasanul wajhi muntaliqul lisan. Kalau Hasan dari apa? Yang tulasinya. Muntaliqul lisan dari yang selain tulasi. Wa tahirul qalbi. Beda-beda contohnya. Tahir wazannya fa'il, tapi dia sifat musyabbah karena dia diambil dari fi'il yang lazim. Wal aslu, aslinya adalah hasanun wajhu, sebagai fa'il dari hasan. Aslinya asal dari hasanul wajhi adalah hasanun wajhu. Asal dari muntaliqul lisan adalah muntaliqul lisanu, lancar perbicaranya. Wa tahirun qalbuh, yang suci hatinya. Maka wajhuhu marfu' dirafakan oleh hasanun sebagai fa'il. Walisanuhu juga dirafakan oleh mumpolik sebagai fa'il. Qalbu juga demikian dirafakan oleh tahir sebagai fa'il. Wa hadza la yajuzu fi ghairiha min as-sifat. Yang seperti ini, yaitu pengidhofahan sifat kepada fa'ilnya secara makna, itu tidak boleh pada selain sifat musyabbahah dari sifat-sifat. Fala taqul, maka tidak boleh kamu katakan Zaidun dharibul abi amran. Ya, Zaidun dharibul abi ya amran. Turidu dharibu abuhu amran. Ya, dharibun abuhu amran. Engkau menghendaki makna dari ucapan tadi Zaidun dharibul abi amran, yakni Zaidun dharibun abuhu amran. Zaidun bapaknya memukul Amr. Tidak boleh. Wala Zaidun qa'imul abi ghadan. Ya, Zaidun qa'imul abi ghadan. Turidu Zaidun qa'imun abuhu ghadan. Engkau memaukan dengan ucapanmu Zaidun qa'imul abi ghadan, Zaidun qa'imun abuhu. Idhofahnya isim fa'il kepada fa'ilnya, itu tidak boleh. Wa qad taqaddama anna ismal maf'ul yajuzu idhafatuhu ila marfu'ih. Dan telah lewat bahwasanya isim maf'ul boleh untuk dia diidhofahkan kepada marfu'nya. Sudah lewat ini. Fataqul, maka boleh kamu katakan Zaidun madrubul abi. Zaid adalah orang yang dipukul bapaknya. Naibul fa'il, dia secara makna al-abinya. Idhafatu ismil maf'ul ila naibih, ila marfu'i. Wahuwa hina idhin jarin majra sifati al-musyabbah. Maka ketika itu isim maf'ul, karena dia bisa diidhafahkan kepada marfu'nya secara makna, maka dia berlangsung pada tempatnya sifat musyabbah. Yani fi adamil hudus wa tajaddud wa qasdid dawam. Tidak adanya makna hudus ya, tajaddud wa qasdid dawam, dan yang dimaukan dengannya dawam, ya, kejadian yang berlangsung terus-menerus, dawam ya, maknanya ketika itu. Dipukul itu siapanya berarti ya. Ah, ini jelas insyaallah ya. Sebutkan di sini nomor 2, asyhadu sifatul musyabbah ismul fa'il min wajhain. Sifat musyabbah menyerupai isim fa'il dalam 2 sisi. Yang pertama, anna kullu minhum yadullu ala al-hadats wa man qama bih. Masing-masing dari sifat musyabbah dan isim fa'il menunjukkan kepada hadats dan yang menegakkan hadats itu. Sama. Ya. Yang kedua, anna kullu minhum, masing-masing dari keduanya yaqbalu tadzkir, bisa dimudzakkarkan. Wa ta'nits, bisa dimuannatskan. Wal ifrad wa tasnii wal jama', bisa. Walamma kanat sifatul musyabbah la tadullu 'ala al hudus, dikarenakan sifat musyabbah tidak menunjukkan kepada hudus, ini bedanya. Alladhi yadullu 'alaihi ismul fa'il, yang itu ditunjukkan oleh isim fa'il, khalafathu, maka dia isim fa'il itu menyelisih apa? Sifat musyabbah naw'a mukhalafah, pada satu jenis penyelisihan. Fi ahadil wajhain, dari satu dari dua sisinya. Falidzalika in hattat, oleh karena itu turun derajatnya sifat musyabbah dari isim fa'il dalam hal amalannya. Ya, karena dia tidak menunjukkan mana hudus, turun derajatnya. Oleh karenanya tidak bisa dia isim atau sifat musyabbah beramal ketika ma'mulnya didahulukan. Ataupun isim fa'il bisa beramal meskipun ma'mulnya didahulukan. Walihada lamma khalafa af'alu tafdhil ismal fa'ili fil wajhain jami'an, oleh karenanya ketika af'alu tafdhil menyelisihi isim fa'il pada dua sisi tadi yang telah disebutkan al-awwal wa tsani tadi, fa innahu yadullu 'ala al-musyarakati wa ziyadah, karena dia isim tafdhil itu penunjukannya kepada musyarakah, persekutuan, wa ziyadah, dan makna lebih pada salah satunya yang ditafdhil, la 'ala al-hadats, tidak menunjukkan kepada hadats. Wala yaqbal at-ta'nits, dan juga isim tafdhil tidak bisa menerima ta'nits, tasniyah, dan jama'. Maka jawabannya ini apa? Jawaban dari apa? Lamma khalafa lam ya'mal an-nasba aslan, maka dia isim tafdhil tidak menasubkan sama sekali. Itu jawabannya lamma. Lamma khalafa af'alu tafdhil, ketika af'alu tafdhil menyelisih isim fa'il pada dua keadaan tadi, maka dia isim tafdhil itu lam ya'mal an-nasba aslan, tidak bisa beramal nasab sama sekali. Ya. Kalau sifat musyabbah masih bisa beramal nasab. Ya. Dengan syarat ma'mulnya diakhirkan. Kenapa dia masih bisa beramal? Karena dia dalam dua hal menyocoki apa? Menyocoki isim fa'il. Dalam satu hal yang lain tidak menyocoki isim fa'il, yaitu dalam penunjukannya kepada hudus. Maka karenanya dia turun derajatnya dari isim fa'il, maka ketika ma'mulnya didahulukan dia tidak mampu beramal. Kemudian nomor 3, qala Syu'uti dalam Al-Bahjah Al-Mardiyah ba'da taqriri tahwil isnadiha anhu ila dhamir mausufiha. Oh, nomor 3 tadi katanya. Disebutkan di sini wa dzakara musannif, musannif menyebutkan bahwa saya tanda sifat musyabbah adalah istihsanu jarri fa'liha biha. Dianggap bagus untuk mengejarkan ya, fa'ilnya dengannya. Katanya ba'da taqriri tahwil isnadiha anhu, setelah penetapan perubahan isnad sifat musyabbah itu kepada dhamir mausufnya. Wa anta tadhkur annaha tushtaq min al-fi'l al-lazim wa nadara an tusagh min al-muta'addi fa in kana al-fi'lu muta'addiyan fala istihsana nabba ila dhalika al-ashmuni. Engkau ingat bahwasanya sifat musyabbah diambil dari fi'il yang lazim, dan jarang dia dibentuk dari yang muta'addi. Apabila dia fa'inkan al-fi'il muta'addiyan, ataupun kalau fi'il muta'addi, fala istihsan, maka tidak dia dianggap bagus untuk diidhafahkan kepada marfu'nya. InsyaAllah jelas ya, mana sifat tustuhsina jarru fa'ili ma'nan bihal musybihatu ismal fa'ili. Kemudian wasawuha min lazimin li hadiri ka tahiril qalbi jamilil zahiri. Wasawuha, pembentukan sifat musyabah min lazimin adalah dari fi'il yang lazim li hadir, untuk waktu sekarang. Katahiril qalbi, seperti tahiril qalbi, orang yang suci hatinya. Jamilil zahiri, indah al-zahir, zahirnya. Ya'ni anna sifatal musyabbahata la tusahu min fi'lil mutaaddi. Makna bait ini adalah bahwasanya sifat musyabbahah tidak bisa dibentuk dari fi'il yang mutaaddi. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan Zaidun qatilul abi bakran. Zaidun qatilul abi bakran. Turidu qatilun abuhu bakran. Engkau menghendaki pengidhofahan apa? Sifat musyabbahah kepada fa'ilnya secara makna, sehingga maknanya ini bukan qatilun abuhu bakra. Itu enggak boleh. Engkau mengucapkan Zaidun qatilul abi bakra dengan meniatkan makna qatilun abuhu bakra. Zaidun bapaknya membunuh Bakar. Ya. Tidak boleh. Bal la tusahu illa min fi'lin lazimin. Bahkan yang namanya sifat musyabbah tidak boleh dibentuk kecuali dari fi'il yang lazim. Contoh tahiril qalbi, jamilil zahiri, wala takunu illa lil hal. Dan tidak boleh ketika itu sifat musyabbah kecuali untuk makna hal. Nah, ini tambahan keterangan lil hal di sini, atau ucapannya an-nazim, bahasa an-nazim li hadir, dijelaskan dalam catatan kaki. In arada bil hali, in arada bil hali az-zaman al-hadira fala yusallam lahu bi itlaqin. Apabila an-nazim dan asy-syarih menghendaki dengan makna al-hal adalah zaman sekarang, maka tidak bisa diterima sama sekali. Fala yusallam lahu bi itlaqin. Idh thabata ad-dawamu li sifatil musyabbah, dikarenakan thabata ad-dawam, telah tetap makna ad-dawam, keberlangsungan, lisifatil musyabbahah, pada sifat musyabbahah, ya. Binafil huduthi wa tajaddud, dengan menafikan huduth, ya, wa tajaddud anha, darinya, ya. Binafil huduthi wa tajaddud, ya. Kita ulangi, ithabat ad-dawam, dikarenakan tetapnya ad-dawam pada sifat musyabbahah itu terjadi dengan menafikan huduth dan tajaddud darinya, ya. Wahada yashmal az-zaman al-madiyya wal-hadira wal-mustaqbal. Maka ini mencakup zaman yang lampau, sekarang, dan yang akan datang. Itu kan makna dawam, ya kan? Sehingga dibatasi dengan lil-hadir, ya, sepertinya bertentangan. Wasmul fa'il yadullu ala al-huduth, sedangkan isim fa'il menunjukkan kepada huduth, ya, kejadian yang datang kemudian hilang sewaktu-waktu terjadi. Wa hadzal hudus qad yakunu fil madi, ya, hudus ini kadang terjadi di waktu yang lampau, awil hadir awil mustaqbal. Wa alaihi fa mujaratu asifati al musyabbah lil hadir ghalibah la lazimah. Maka atas dasar ini, mujaratu sifat al musyabbah, sifat musyabbah menunjukkan kepada al hadir, itu ghalibah, umum, perkara yang umum, la lazimah, bukan perkara yang lazim. Oh, berarti bitlakin falisallam lahu bitlak, tidak bisa diterima dengan mutlak, ya, kalau dimutlakkan tidak bisa diterima. Wa alaihi, saya ulangi, fa wa alaihi fa mujarah, bertetanggaannya sifat musyabbah, ya, dekatnya sifat musyabbah dengan makna hadir ini ghalibah, yang ghalib ini la lazimah, bukan satu kelaziman. Jadi syaratnya ghalib berarti sini li hadir, tapi tidak lazim. Wa nabbaha biqaulihi ka tahiril qalbi jamilil zahir, kemudian an-nazim mengingatkan dengan ucapannya tahiril qalbi jamilil zahir ala anna sifatal musyabbah, atas bahwasanya sifat musyabbah idza kanat min fi'lin thulathi, apabila dibentuk dari fi'il yang thulathi, takunu ala naw'ain, terjadi atas dua jenis, dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, mawazana al-mudhari', apa yang dia sewazan dengan mudhari'nya, seperti tahiru al-qalbi. Nah, itu maksud dari contoh yang beliau datangkan, tahiru al-qalbi jamilil zahir. Ya, ini bahwasanya sifat musyabbah itu ada dua macam. Yang pertama, mawazana al-mudhari', ada yang dia sewazan dengan mudhari'nya, tahir sama dengan yathharu, ya kan? Atau yathuru. Ya, yathuru. Wa hadha qalilun fiha, dan itu sedikit pada sifat musyabbah. Jadi sifat musyabbah yang dia di atas wazan fa'il sedikit. Wasani malam yuazinu, malam yuazinhu. Yang kedua adalah sifat musyabbah yang tidak sewazan dengan mudhari'nya wa huwal katsir, dan itu yang banyak. Contoh jamil tidak sesuai dengan jamula ataupun yajmulu. Jamilu adh-dhahir wa hasanul wajhi wa karimul abi wa in kanat min ghairi thulathi wajaba muwazanatuha al-mudhari'a nahu muntaliqul lisan. Adapun kalau sifat musyabbah diambil dari selain fi'il yang thulathi, maka wajib agar sifat musyabbah itu sewazan dengan mudhari'nya. Contoh muntaliqul lisan, muntaliq sifat musyabbah yang diambil dari selain thulathi, karena intalaqa yantaliqu lazim muntaliqul lisan, orang yang lancar lisannya ya berbicaranya. Ya sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi ucapan beliau sawhuha, tentukan sifat musyabbah min lazimin dari fi'il yang lazim li hadir, untuk makna hadir ini yang ghalib ya, bukan apa keharusan. Ka tahir qalbi jamil adh-dhahir mensyaratkan kepada dua macam bentukannya sifat musyabbah, ada yang sewazan dengan fi'ilnya itu sedikit, dan yang lain yang kedua tidak sewazan dengan fi'ilnya, dan itu yang lebih banyak. Ya. Tajaddud. Tajaddud. Ya, datang kemudian hilang gitu. Sama. Mengalami perubahan. Ya, mengalami tajaddud. Perubahan, mengalami perubahan. Tidak menetap. Ya sama dengan al-hudutsu itu. Ya. Ma wazana al-mudhari', maksudnya sewazan dengan mudhari', seperti tahir kan sewazan dengan mudhari', yathhur lihat harokat dan sakanatnya kan sama. Tahir awalnya harokat, keduanya sukun, kemudian ketiga dan keempatnya harokat. Yathhuru juga sama, awalnya apa? Harokat, keduanya sukun, ketiga keempatnya harokat. Wa 'amalu ismi fa'ilil mu'adda laha 'ala al-hadd alladhi qad hudda, dan amalannya isim fa'il al-mu'adda laha, yang mu'adda laha dijadikan muta'addi atau punya muta'addi, alal haddi alladhi qad hudda, maka sesuai dengan batasan yang telah dibataskan. Wa amalu ismi fa'il al-mu'adda laha, saya ulangi, wa amalu ismi fa'il al-mu'adda laha, jadi amalannya isim fa'il yang muta'addi laha ditetapkan untuk apa? Sifat musyabbah, ha, kembali kepada sifat musyabbah. Amalannya isim fa'il yang muta'addi laha ditetapkan apa? Untuk sifat musyabbah. Alal haddi alladhi qad hudda, di atas batasan yang telah dibataskan. Sudah lewat ya, bahwasanya isim fa'il kalau dia kosong dari al, beramal dengan syarat, dengan syarat apa? Bersandar kepada hal-hal yang telah kita lewatkan. Istifham. Ya, kemudian apa lagi? Nida, nafi, na'at. Apalagi hal, apalagi khabar. Demikian pula, ya, siapa? Sifat musyabbah. Kalau dia nakirah beramal dengan syarat tersebut. Kalau beral, ya, seperti syarat yang lewat tanpa syarat ya. Ayat butuh lihat sifat amal usmil fa'ilil muta'addi. Ya, ini tetap bagi sifat musyabbah ini amalannya isim fa'il yang muta'addi. Apa itu? Ar-rafu wan nasbu. Rafa dan nasab. Ya, tetap bagi sifat musyabbah, ditetapkan bagi sifat musyabbah amalannya isim fa'il yang muta'addi, yaitu merafakan dan menasabkan. Sebutkan di sini dalam catatan kaki, i'lam awalan anna sifat al-musyabbah la ta'mal an-nasba kama ya'maluhu ismu al-fa'il. Ketahuilah yang pertama bahwasanya sifat musyabbah tidaklah dia ta'malun nasba menasabkan kama ya'maluhu ismul fa'il, sebagaimana ism fa'il menasabkan. Kenapa? Karena ismul fa'il yansibu al maf'ul bih, karena ism fa'il itu menasabkan maf'ul bih haqiqatan, secara hakiki. Ai al waqi' alaihi hadatu. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan al maf'ul bih haqiqi? Yani al waqi' alaihi hadatu. Sesuatu yang hadas menimpanya. Itu maf'ul bih haqiqi. Ya, hadas itu menimpanya. Contoh hadza dharibun amran, dharib isim fa'il dan dia menasabkan amran, dan amran itu maf'ul bih haqiqi. Kenapa? Karena dharib menimpa amr, Fa'amma sifatul musyabbah, adapun sifatul musyabbah, fa'ya ma'khudatun min fi'lin qasir. Maka dia diambil dari fi'l yang qasir, lazim. Al-battah. Ya, mesti demikian, pasti. Falaysa lihadatiha man yaqo alaih. Ah, tidak ada pada hadasnya man yaqo alaih. Objek yang hadas itu menimpanya. Tidak ada. Falaysa lihadatiha man yaqo alaih. Tidak ada objek yang hadas itu menimpa dia. Jadi hadasnya tidak apa? Ada objek yang dia menimpanya. Walakin an-nuhat ja'alu as-sababi al-mansub ba'daha as-sababai. Walakin an-nuhatu ja'alu as-sababai al-mansub ba'daha. Ya. Hanya saja para ahli nahu menjadikan as-sababai dua sabab al-mansub ba'daha dari isim yang dinasabkan setelahnya. Imma. Ya. Ada kalanya tamizan sebagai tamiz. Wa imma musyabbahan bil maf'ul bih. Ada kalanya mansub sebagai musyabban bil maf'ul bih karena diserupakan dengan maf'ul bih, berarti bukan maf'ul bih secara hakiki. Musyabbah bil maf'ul bih. Wa imma musyabban bil maf'ul bih. Ada kalanya dia dinasabkan karena diserupakan dengan maf'ul bih. Fi kaunihi mansuban waqi'an ba'da dal 'ala al hadats wa marfu'ih. Ya. Fi kaunihi dalam hal dia dinasabkan. Fi kaunihi mansuban dalam hal dia dinasabkan waqian kemudian jatuh ba'da dal 'ala al-hadas setelah apa yang menunjukkan kepada hadas dan setelah apa marfu'nya kan persis seperti maf'ul bih ya kan maf'ul bih kan demikian katanya ya. Dia datang setelah apa yang menunjukkan kepada hadas paham ini ada yang paham ini. Walakin an-nuhat hanya saja para ahli nahu menjadikan dua sabab dari nasabnya isim setelahnya setelah apa sifat musyabbah yang pertama sebagai tamyiz yang kedua musyabbahan bil maf'ul bih karena diserupakan dengan maf'ul bih dalam hal sama-sama mansub dalam hal sama-sama waqi'an ba'da dal sama-sama simfa'i maf'ul bih dan apa isim mansub yang datang setelah sifat musyabbah itu datang setelah apa yang dia menunjukkan kepada hadas dan marfu'nya. Ya. Seperti itu kan maf'ul bih, fa'il kan isim fa'il menunjukkan hadas, setelah itu ada marfu'nya, kemudian setelah itu maf'ulnya. Ya, demikian juga keadaan sifat musyabbah. Ya. Sifat musyabbah marfu'nya kemudian setelah itu mansub ya, mansubnya mirip maf'ul bih. Tsumma 'alam tsaniyan anna sifat al-musyabbah tansibul hal. Kemudian ketahuilah yang kedua bahwasanya sifat musyabbah itu menasabkan hal. Bisa menasabkan hal. Wa tamyiz juga bisa menasabkan tamyiz. Wal mustatsna dan juga bisa menasabkan mustatsna. Wa dzarf az-zaman bisa menasabkan dzarf zaman. Wa dzarf al-makan dan dzarf makan. Wal maf'ul ma'ah maf'ul ma'ah. Wa fi nasbiha lil maf'ul al-mutlaq maqal dan pada amalannya sifat musyabbah menasubkan maf'ul mutlaq itu ada perbincangan. Kemudian nahu contoh Zaidun Hasanun al-wajha. Nah itu. Saya ulang ya, yathbut dari sebelumnya yathbut ditetapkan bagi sifat musyabbah amalannya sifat yang muta'addi yaitu rafa' dan nasab. Contoh Zaidun Hasanun al-wajha. Di sini apa? Menasabkannya Hasanun al-wajha. Fa fi Hasan kalau di sini Hasanun kenapa beramal Zaidun Hasanun al-wajha bersandar kepada apa? Kepada mubtada dia jadi sebagai khabar maka dia beramal. Zaidun Hasanun al-wajha. Zaid jelas i'rabnya, Hasan juga jelas. Al-wajha ya tadi tamyiz atau tashbihan bil maf'ul bih. Fa fi Hasan, nah pada Hasan ada dhamir marfu', itulah fa'ilnya. Ya. Setelah itu yang mansub kan, yang menunjukkan pada hadas marfu'nya kemudian ada yang mansub. Persis apa? Maf'ul bih. Makanya disebut dengan musyabbah bil maf'ul bih. Wal wajha dan wajha mansubun 'ala tashbih, dinasabkan karena diserupakan dengan maf'ul bih. Karena Hasanan syabihun bi dharib, karena Hasan itu mirip dengan dharib. fa'amila amalah, maka dia beramal seperti amalnya dharib. Zaidun dharibun amron, misalkan. Wa asyara biqaulihi, dan dia mengisyaratkan dengan ucapannya, alal haddil ladzi qad hudda, sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Ini mengisyaratkan kepada anna sifat al-musyabbahah, wa sifat al-musyabbahah ta'mal alal haddil ladzi sabaqa fi ismil fa'il, dia beramal sesuai dengan batasan yang telah lewat pada isim fa'il. Wa huwa annahu labudda min i'timadiha, yaitu bahwasanya dia harus bersandar. Kapan harus bersandar? Ketika dia kosong dari al, ya kan? Kama annahu labudda min i'timadih. Ya. Wa huwa, ya saya ulangi, wa huwa annahu labudda itu isim fa'il. Ya, wa huwa annahu labudda min i'timadiha, yaitu bahwasanya sifat musyabbah agar dia bisa beramal harus apa? Bersandar. Sebagaimana isim fa'il labudda min i'timadi, ketika beramal harus bersandar kepada hal-hal yang telah lewat itu. Sifam, nida, nafi, na'at, hal, khabar. Kalau khabar ya bersandar kepada apa? Mubtada ya. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ya. Iya, beramal seperti isim fa'il yang beramal. Nanti ada contohnya juga setelah ini. Tidak dipersyaratkan dengan syarat-syarat tadi. Jadi syarat-syarat yang telah lewat itu ketika isim fa'il atau sifat musyabbah itu kosong dari al. Kemudian selesai ini satu pembahasan ini, pembahasan sifat musyabbah ini. Satu pertemuan. وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية واجب وسبق ما تعمل فيه مجتنب. Nah ini perbedaan apa antara sifat musyabbah ataupun amalannya sifat musyabbah dengan isim fa'il. وسبق ما تعمل فيه مجتنب, mendahului ya ma تعمل فيه مجتنب, mendahulukan apa yang sifat musyabbah itu beramal padanya dijauhkan. Mendahulukan isim yang sifat musyabbah itu beramal padanya dijauhi. Maksudnya apa? Hah? Tidak boleh mendahulukan apa? Ma'mulnya sifat musyabbah. Gitu. Wasabqu ma ta'malu fihi mujtanab, mendahulukan. Berarti ini idhofah apa kepada apa? Sabqu ma masarila mafulihi, ya kan? Mendahulukan isim yang sifat musyabbah itu beramal padanya mujtanab, dijauhi, tidak boleh karena dia lemah ketika itu. Wa kaunuhu dza sababiyatin wajib, dan keberadaan dia ma'mul itu dza sababiyah, dalam keadaan dza sababiyah bermakna sababiyah, maka wajib didahulukan. Nanti akan ada penjelasannya. Terlihat syaratnya di sini. Lamma kana sifatul musyabbahatu far'an fil 'amali 'an ismil fa'ili qasurat 'anhu, dikarenakan sifat musyabbah adalah cabang ya dari isim fa'il dalam amalan, maka qasurat 'anhu, dia berkurang kekuatannya dari isim fa'il. Falam yajuz taqdimu ma'muliha 'alaiha, maka tidak boleh mendahulukan ma'mulnya sifat musyabbah dari sifat musyabbah. Kama jaza fi ismil fa'il, sebagaimana itu boleh pada isim fa'il. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan zaidun alwajha hasanun, hanya boleh satu sisi saja, zaidun hasanun alwajha, gitu. Paham ya, tidak boleh dibalik. Kama taqul, sebagaimana boleh kamu katakan pada isim fa'il zaidun amran dharibun, boleh. Ya. Walam ta'mal illa fi sababi. Ya, tidak boleh beramal kecuali pada sababi. Ya, pada sababi. Kalau sababi berarti dia sifat musyabbah itu tidak diperuntukkan untuk isim yang sebelumnya maknanya, tapi untuk yang setelahnya, kayak na'at sababi itu kan. Na'at sababi kan dia secara i'rab untuk yang sebelumnya, tapi secara makna untuk setelahnya ya. Contohnya apa? Zaidun qaimun abuhu. Abu kan na'at ini ya. Yang na'at contohnya apa? Sifat. Kalau Zaidun Qaimun Abu Khawari. Apa contohnya Nasababi? Hah? Nasababi. Masa lupa. Nasababi. Hah? Ja'a ya Zaidun ja'a rajulun qaimun abuhu. Ya. Di sini qaimun abuhu. Secara i'rab kan ngikuti pada yang sebelumnya ya, rajulun. Tapi secara makna untuk siapa ini? Yang selainnya bapaknya. Nah, mirip ini. Walam ta'mal illa fi sababi. Dia tidak beramal kecuali pada sababi. Lihat. Contoh Zaidun hasanun wajhahu. Walam ta'mal illa fi sababi. Contoh Zaidun hasanun wajhahu. Wala ta'mal fi ajnabi. Fala taqul. Ini bedanya apa dengan sebelumnya? Hah? Beda ya antara tadi Zaidun hasanun al-wajah dengan apa? Zaidun hasanun wajah. Yang hasan apanya? Zaid atau wajahnya? Wajahnya kan? Nah itu yang dimaksud dengan sababi. Wala ta'mal fi ajnabi. Nanti akan ada penjelasan tambahan mungkin. Wala ta'mal fi ajnabi. Dan dia tidak boleh, sifat musyabah tidak boleh beramal pada ma'mul yang ajnabi asing. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan Zaidun hasanun amron, tidak boleh karena amron ajnabi ya. Tapi pada isim fa'il boleh. Wasmul fa'il ya'mal fi sababi wal ajnabi. Sedangkan isim fa'il itu beramal pada sababi dan juga pada ajnabi. Contoh pada sababi Zaidun boribun ulamah. Zaidun boribun ulamah. Zaid memukul ghulamah. Wa dharibun amran. Ya, Zaidun dharibun amran. Yang dimaksud dengan sababi adalah ketika ma'mulnya sifat musyabbah itu adalah isim dhahir muttasilan bi dhamir mausufiyah itu. Perlu dikasih tahu dulu ya dhabitnya apa? Sababi. Ya. Yaitu an yakuna ma'muluha isman zahiran. An yakuna ma'muluha isman zahiran muttasilan bidomiri mausufiha. Agar ma'mulnya adalah isim yang zahir yang bersambung dengan domir mausufnya. Imma lafzan, ada kalanya secara lafaz. Contoh Zaidun hasanun wajhah. Wa imma ma'nan, ada kalian secara makna katanya Zaidun hasanun al-wajah. Zaidun hasanun al-wajah, di sini dikatakan sababi katanya ya. Kenapa? Karena makmulnya hasan apa? Isim bahir wajah yang dibawakan kepada bomir yang kembali kepada mausufnya Zaid. Ya, mungkin mausuf dengan makna yang lebih umum ya. Hasan kan sifat maknanya bagi Zaid. Meskipun secara i'rab kan khabar ya, tapi secara makna sifat. Kita ulangi coba dari atas ya. Falamnya juz taqdimu ma'muliha 'alaiha, tidak boleh mendahulukan ma'mul yang sifat musyabah dari sifat musyabah sebagaimana boleh pada isim fa'il. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan Zaidun al-wajh hasanun. Kama taqul Zaidun amrun dharibun. Walam ta'malah, yang kedua beda lagi ya. Walam ta'mal illa fi sababi. Dan dia tidak beramal kecuali pada sababi. Ma'mul yang sababi. Apa makmul yang sababi tadi? Jadi pembahasannya ada dua ya. Tadi wasab kuma ta'malu fi mujtanab satu. Wa kaunuhu la sababiyah wajab dua. Beda lagi pembahasannya. Pembahasan yang pertama tadi apa? Larangan dari apa? Mendahulukan makmul yang sifat musyabah dari sifat musyabahannya. Pembahasan yang kedua apa? Tidak boleh sifat musyabah beramal pada tidak boleh sifat musyabah beramal kecuali apa? Pada makmul yang sababi. Apa itu makmul yang sababi? tadi an yakuna ma'muluha isman dhahira. Ma'mulnya adalah isim dhahir yang bersambung dengan dhamir mausufnya. Imma lafdhan, ada kalanya dhamirnya lafdhan terlafazkan, nahu contoh Zaidun Hasanun wajha, wa imma ma'nan, ada kalanya secara makna. Contoh Zaidun Hasanun al-wajha. Ah itu. Pada keliru ya. Ini dua bahasa yang berbeda. Bukan berarti kalau sababi boleh, bukan. Keliru. Walam ta'mal illa fi sababi, dan tidaklah bisa beramal sifat musyabah kecuali pada ma'mul yang sababi. Contoh Zaidun Hasanun wajha, wala ta'mal fi ajnabi, dan dia juga ini yang ketiga berarti ya. Ini yang ketiga, yaitu apa? Sifat musyabah tidak boleh beramal pada ma'mul yang ajnabi. Ya. Sebenarnya sudah sababi sudah cukup ya mungkin ya. Iya kan? Kalau sababi otomatis apa? Bukan ajnabi, karena ada dhamir padanya. Wala ta'mal fi ajnabi, fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan Zaidun Hasanun Amran. Sedangkan isim fa'il beramal pada sababi, ma'mul yang sababi ataupun yang ajnabi. Contoh Zaidun dharibun ulama wa dharibun amran. Syawalnya jelas ya, itu makna dari bait ini. Wasabqu ma ta'malu fi mujtanab. Ya. Mendahulukan ma'mulnya sifat musyabah dilarang. Yang kedua pembahasannya. Wa kaunuhu, kaunuhu, kaunu ma'mulnya, ya. Keberadaan ma'mulnya. Ma'mulnya apa? Sifat musyabah itu ya. Ya, keberadaan ma'mulnya sifat musyabah dalam bentuk sababiyah wajib adalah wajib itu. Apa itu yang dimaksud dengan ma'mul yang sababi tadi? Ma'mul isim dhahir yang digofahkan kepada apa? Hah? Dhamir, lafdhan atau ma'nan. Ya. Ya, sampai sini ada yang belum paham? Apa? Babi yang mana? Oh. An yakuna ma'muluha isman dhahiran muttasilan bi dhamiri mausufiha imma lafdhan nahu Zaidun Hasanun wajha wa imma ma'nan Zaidun Hasanun al-wajha. Karena situ al-wajha alif lam menggantikan dhamirnya. Alif lam al-mu'arrifah menggantikan dhamirnya. Ma'mulnya ya wajah. Dan isim dhahir ya dhafahkan. Ya kembali Zaid. Wajhahu. Zaid kan secara makna kan mausuf disifati dengan Hasan. Jadi pembahasan sifat disini lebih luas ya. Bukan pembahasan yang khusus sifat mausuf itu. Hasan khobar, tapi kan dia maknanya sifat, iya kan? Khobar juga sifat maknanya. Ya, yang lain barangkali ada yang kurang jelas, khobar. Paham ke bagi? Hablu? Hamlum? Hamlum? Ah, mar mamang. Kalau faham kita baca setengah lagi di sini, nomor 3. Dzakara an-nadhim, dzakara an-nadhim atau sebelum itu biar pas waktunya ya. Dzakara an-nadhim wa syarih amrayni tukhalifu fihima as-sifatul musyabbahatu ismal fa'il. An-nadhim dan syarih menyebutkan dua hal yang mana pada dua hal itu sifat musyabbah menyelisihi atau berbeda dengan isim fa'il. Apa yang disebutkan? Perbedaan yang pertama apa? Tidak bisa beramal ketika ma'mulnya didahulukan. Kemudian yang berikutnya, ya ma'mulnya harus apa? Sababiyah. Sebenarnya sudah mencakup juga ya, mencakup bukan ajnabi, karena sudah kita lewatkan tadi definisi dari sababi. Di sana ada perbedaan yang lain. Wa baqiyat umurun marat mufarraqatan yahsunu jam'uha laka likai takuna takuna minha ala dzikrin. Dan masih tersisa hal-hal lain yang telah lewat juga, mufarraqah secara terpencar-pencar, yahsunu jam'uha, yang bagus untuk dikumpulkan untukmu, likai takuna minha ala dzikrin, agar kau mudah untuk mengingatnya. Yaitu yang pertama sughuha. Sudah lewat sawha minal lazim, yaitu bahwasanya isim sifat musyabah dibentuk dari fil yang lazim. Illa an yakuna al-muta'addi fi hukmihi fatusagh minhu, kecuali kalau ya muta'addi itu pada hukumnya sifat musyabah menunjukkan kepada apa? Luzum, maka dia tusagh minhu, dibentuk dari fi'il muta'addi. Bisa juga ya, dibentuk dari apa? Fi'il muta'addi dengan syarat tadi. Dia dimaukan dengannya mana apa? Mana luzum ataupun makna thubut. Wa huwa qalilun kama salaf, dan itu sedikit sebagaimana telah lewat. Kemudian yang kedua, kaunuha lidawami lalil hudus kama alimta. Sifat musyabbah untuk menunjukkan dawam, sifat yang terus-menerus berlangsung. Lalil hudus kama alimta, tidak untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Yang berikutnya, istihsanu jaril fa'il biha kama taqaddama awal al-mabhas. Dianggap bagus ya, mengejarkan fa'il dengan sifat musyabbah yang sebagaimana telah lewat pada awal pembahasan. Yang berikutnya, adamu luzumi jaroyaniha alal mudhari' kama marra. Itu bahwasanya sifat musyabbah tidak mesti berlangsung pada bentukan mudhari'nya ataupun mazhar mudhari'nya, ya dalam hal apa? Tidak berlangsung seperti mudhari'nya dalam hal harokat dan sakanat kama marra, sebagaimana telah lewat. Yang berikutnya, adamul fasli bainaha wa baina ma'muliha al-marfu' awil mansub. Fala taqul Zaidun muhibbun fi darihi abuhu dhaifah. Tidak boleh dipisahkan antara sifat musyabbah dengan ma'mulnya oleh yang marfu' ataupun yang mansub. Tidak boleh dipisahkan antara sifat musyabbah dengan ma'mulnya yang marfu' ataupun yang mansub. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan Zaidun muhibbun fi darihi abuhu. Baifah, ya, dipisahkan di sini. Zaidun muhibbun fi darihi abuhu baifah. Ya. Nah itu. Kemudian pembahasan berikutnya. Nah, sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan. Hah? Iya, mungkin dia dimaukan dengannya mana apa? Ya, mana thubut. Sehingga dia menjadi apa? Sifat musyabbah. Illa an yakuna al-muta'addi fi hukmih, kecuali kalau muta'addi itu pada hukumnya apa? Pada hukumnya sifat musyabbah. Illa an yakuna al-muta'addi fi hukmih, kecuali kalau muta'addinya pada hukum yang ditunjukkan oleh apa? Sifat musyabbah itu, ini diambil dari fi'il lazim. Maka bisa dibentuk darinya. Tadi mungkin contohnya yang pasti di sini. Zaidun muhibbun fi darihi abuhu dhaifah. Muhibbun fi darihi abuhu dhaifah. Di sini ahabba yuhibbu ya. Muta'addi kan? Diambil darinya sifat musyabbah. Boleh karena dimaksudkan dengannya makna apa? Luzum, thubut, mahabbah. Ya. Pada bapaknya terhadap tamu. Sifat cinta kepada tamu ini melekat gitu. Pada bapaknya. Tapi itu jarang katanya. Itu contohnya. Zaidun muhibbun fi dari Abu Baifah itu. Kan dari ahabba. Sudah lewat sebelumnya juga ya. Kemudian farfa' biha wansib wa jurra ma'a al wa duna al mashuba al wa mattasal. Farfa' biha, rafa'kanlah dengan sifat musyabbah. Wansib, dan nasabkanlah wa jur, serta jarkanlah. Silahkan boleh apa? Merafakkan makmul yang datang setelah sifat musyabbah atau menasubkannya ataupun mengejarkannya. Ma'al wa duna al, apakah sifat musyabbah hanya dalam keadaan bersama al ataupun tanpa al? Ya. Apa itu makmulnya? Irfa, insib, jurra, mashuba al. Makmul yang disertai dengan al. Makmul yang dimasuki al. Wa mattasal biha, dan yang bersambung dengan sifat musyabbah dalam keadaan dia mudhafan, didhafahkan, au mujarradan, atau kosong dari dhafah. Dan al, wala tajrur biha, dan jangan kau jarkan dengan sifat musyabbah ma'al, ya bersama al, suman min al khala, isim yang kosong dari al. Wa min idhafatin litaliha, dan kosong dari idhafah kepada setelahnya. Wa ma lam yakhlu fa huwa bil jawazi usima. Ya. Dan apa saja yang dia lam yakhlu, tidak kosong dari dhafa ya. Fa huwa bil jawazi usima, maka dia ditandai dengan al jawaz, pembolehan, diketahui dengan pembolehannya. Yang pertama di sini, farfa' biha wansib wajurra ma'al waduna al mashuba al. Rafa'kanlah dengan sifat musyabbah, nasabkanlah, danjarkanlah bersama al ataupun tanpa al. Mashuba al, ma'mul yang beral, itu maksudnya yang pertama. Dari sini, as-sifat al-musyabbah imma an yakuna bil alif wal lam. Sifat musyabbah ada kalanya dia bil alif wal lam, dengan al, contoh al-hasan. Au mujarradatan anha, atau kosong dari al. Ya. Nahu contoh hasan. Wa ala kulli wa ala kullin min at-taqdiraini la yakhlu al-ma'mulu min ahwalin sittah. Dan di atas setiap dari dua penakdiran ini, penakdiran yang pertama sifat musyabah itu bersama apa? Al. Penakdiran yang kedua di tanpa al. Maka la yakhlu al-ma'mul min ahwalihi min ahwalin sittah, maka ma'mulnya tidak kosong dari enam keadaan. Nanti kita baca setelah itu balik lagi ya. Apa? Matan biar lebih jelas. Al-awwalu yang pertama, an yakuna al-ma'mulu bi'al. Ma'mulnya beral. Contoh al-hasanu al-wajh. Al-hasanu al-wajha wa hasanu al-wajha, atau wajhi kalau di dhammah. Al-hasanu al-wajhi atau wa hasanu al-wajhi. Nah itu. Ma'mulnya beral. Sifat musyabahnya boleh beral ataupun tidak beral. Yang kedua, an yakuna mudhafan lima fihi al. Ma'mulnya diidhafahkan kepada yang beral. Al-hasanu wajhil adi. Itu kalau sifat musyabahnya beral. Yang kosongnya, yang kosong dari alnya, wa hasanu wajhil ab. Ya. Kemudian yang ketiga, an yakuna mudhafan ila dhamirin mausuf. Ma'mulnya diidhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada mausuf. Marartu birrajuli al-hasani wajhuh. Mana ma'mulnya sifat musyabah? Wajh. Dan wajh diidhafahkan kepada apa? Dhamir ha kembali kepada mausuf, yaitu ar-rajul. Atau dengan tanpa al, wa birrajulin hasanin wajhuh. Sama saja ya, beral ataupun tidak beral. Dalam contoh ini dia beramal. Karena ada terpenuhi syaratnya ketika tidak ada alnya. Iya kan? Bersandar kepada apa? Dia sebagai sifat kan, bersandar kepada mausuf, berarti pada contoh birajulin hasanin wajhuh. Yang keempat, an yakuna mudhafan ila mudhafin ila dhamiril mausuf. Ma'mulnya diidhafahkan kepada mudhaf yang diidhafahkan kepada dhamirnya mausuf. Ma'mulnya sifat musyabbah mudhaf yang didhafahkan kepada mudhaf yang disandarkan kepada dhamir mausuf. Contoh, maratu birrajuli al-hasani wajhu hulamih. Al-hasan di sini ma'mulnya wajh, dan wajh itu sebagai fa'ilnya, dan dia didhafahkan kepada mudhaf yaitu hulam, dan mudhafnya didhafahkan kepada dhamir ha yang itu kembali kepada mausuf. Siapa di sini mausufnya? Ar-rajul. Atau dengan tanpa alif lam, wa bi rajulin hasanin wajhu ghulami. Yang kelima, an yakuna mujarradan. Ma'mulnya sifat musyabbah kosong dari al. Dunal idhafah, tapi tidak kosong dari idhafah, kosong dari al saja. Ya. Contoh al-hasanu wajhu abin, kan kosong dari al. Wa hasanu wajhu abin. Ataupun hasanun ya, kalau dirofakkan di sini. Al-hasan wajhu abin wa hasanun wajhu abin. As-sadis yang keenam, an yakuna al-ma'mulu mujarradan min al wal idhafah. Ma'mulnya kosong dari al dan kosong dari idhafah. Contoh al-hasan wajhan wa hasanun wajhan. Ya. Fa hadhihi 12 mas'alah. Inilah 12 mas'alah. 6 masing-masing kan ada 2 kan, yang beral dan kosong dari al, jadi 12 kan. Wal ma'mul fi kulli wahidati min hadhil masail al madhkurah, dan ma'mul pada setiap satu dari masalah-masalah yang telah disebutkan. Imma anyurfa, ada kalanya ma'mul itu dirafakan. Dirafakan sebagai apa? Fa'il. Au yunsob ataupun dinasobkan. Ala tashbibil maful bih. Kalau dia ma'rifah. Dan ala tamyiz kalau dia apa? Nakirah. Au yujar ataupun diijarkan, ya, dengan idhofah. Dengan idhofah. Nah, coba kita baca lagi baiknya di atas. Farfa biha, atau kita selesaikan dulu yang ada di sini ya, biar lebih jelas. Fa yatahassalu hina idzin 36 surah. Maka dengan itu dihasilkan 36 surah, 36 gambaran. Ya, karena 12 dikali 3, ya kan? Berapa 12 kali 3? 36. Ya. Paham kan? Jadi 36. Yang rofaknya, yang nasobnya, yang jarnya. Ya, 12 kali 3 jadi 36. Wa ila hadza asyara biqaulih, kepada inilah beliau mengisyaratkan dengan ucapannya farfa biha. Rofakkanlah dengannya, dengan sifat musyabbahah. Ai bi sifat al musyabbahah, wansib wa jurra ma'al. Nasobkan dan jarkan bersama al. Ya. Rofakkanlah, nasobkanlah dan jarkanlah dengan sifat musyabbahah ketika dia beral. Ai idza kanat as-sifah bi al, yakni ketika sifat musyabbahahnya beral. Contoh al-hasan. Wa duna al, ataupun dia tanpa al. Ai idza kanat as-sifatu bi ghairi al, yakni ketika sifatnya tanpa al. Contoh hasan. Ya. Apa itu yang dinasabkan, dirafakkan, dijarkan? Mashuba al, isim ma'mul yang beral. Ai al-ma'mul al-musahib li al, yakni ma'mul yang bersama al, yang beral. Contoh al-wajh. Ya. Kemudian wa matasala biha mudhafan. Nah, yang berikutnya. Nasabkanlah pula ma'mul yang bersambung dengan sifat musyabbahah dalam keadaan ma'mul itu mudhafan, mudhaf. Au mujarradan, au kosong dari apa? Mudhafah. Contoh ai, yani ada maknanya di sini, wal ma'mul al muttasil biha. Yang dimaksud dengan wa matasala biha, yang dimaksud dengan wa matasala biha adalah al ma'mul al muttasil biha. Nasabkanlah ma'mul yang bersambung dengan apa? Sifat musyabbahah. Idza kana al ma'mul mudhafan, apabila ma'mulnya itu mudhafan, itu mana mudhafan. Wa matasal biha mudhafan, yakni nasabkanlah dengan sifat musyabbahah ma'mul yang bersambung dengan sifat musyabbahah ketika dia mudhafan, mudhaf. Au mujarradan min al al wal lam wal idhafah, atau dia kosong dari idhafah dan al, kosong dari al dan idhafah. Wa yadkhulu tahta qawlihi, maka masuk di bawah ucapan beliau mudhafan adalah al ma'mul al mudhaf ila ma fihi al, ma'mul yang diidhofahkan kepada yang beral. Contoh wajhul ab. Juga masuk al-mudhaf ila dhamiril mausuf. Ya. Ma'mul yang diidhofahkan kepada dhamir yang kembali kepada mausufnya. Wajhu. Wal mudhaf ila ma udhifa ila dhamiril mausuf, ataupun ma'mul yang diidhofahkan kepada isim yang diidhofahkan kepada dhamir mausuf. Wajhu ulami. Wal mudhafu ila al-mujarradi min al. Juga masuk yang isim yang didhafahkan atau ma'mul yang didhafahkan kepada yang kosong dari al, tidak kosong dari dhafah. Ya, wajhu abin. Kemudian wa asyara biqauli, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wala tajrur biha, jangan kau jarkan dengan sifat musyabah ma'al bersama al ila akhiril bait, ila anna hadhil masail, kepada bahwasanya masalah-masalah ini laisat kulluha alal jawaz, tidak semuanya boleh. Bal yamtani minha idza kanat as-sifah bi al arba'u masail, bahkan terhalang ya dari sifat musyabbah idza kanat as-sifah bi al, apabila sifat musyabbah itu beral, terhalang arba'u masail, empat bahasan. Coba kita kembali ke bait tadi. Farfa' biha wa ansib wa jurra ma'al, rafa'kanlah dengan sifat musyabbah, nasabkanlah dan jarkanlah. Apakah sifat musyabbah hanya beral ataupun tidak beral? Yaitu ma'mul yang beral, mashuba al, ini ma'mul yang beral. Wa matasala biha, dan ma'mul yang bersambung dengan sifat musyabbah dalam keadaan ma'mul itu mudhafan. Jadi kan mudhafan kan cabangnya banyak tuh. Iya kan? Ya. au mujarradan, au kosong dari atau kosong dari idhofah dan kosong dari apa? Al. Wala tajrul biha ma'al suman min al-khala'ah. Jangan kau jarkan dengan sifat musyabbah yang dia beral isim yang kosong dari al. Paham ini ya? Jangan kau mengejarkan dengan sifat musyabbah yang beral isim yang tidak beral. Al-Hasanul Wajhi misalkan. Ya. Jangan kau jarkan dengan sifat musyabbah bersama al, ketika bersama al isim suman kan salah satu lughahnya isim kan suman. Isim yang dia kosong dari al, yakni khala min al. Wa min idhafah, dan kosong dari idhafah kepada yang setelahnya. Wa ma lam yakhlu, adapun yang tidak kosong dari al, fahuwa bil jawazi usima. Maka dia ditandai dengan kebolehannya. Fahuwa bil jawaz, boleh maksudnya didhafahkan sifat musyabah yang beral itu kepadanya. Kalau dia isim setelahnya tidak kosong dari al, berarti beral. Ya. Faham ini? Wa ma lam yakhlu, adapun yang dia tidak kosong dari al, berarti beral. Fahuwa bil jawaz, maka itu boleh. Ini boleh didhafahkan kepada istilahnya. Usima. Fahuwa usima bil jawaz, maka dia dikenali dengan bolehnya. Nah, ini yang tidak boleh di sini. Sebutkan. Fal yamtani minha, bahkan terhalang. Ya, untuk dijarkan bersama sifat musyabbah apabila sifat musyabahnya beral, empat masalah. Yang pertama, jarul maf'ul, jaru al maf'ul al mudhaf ila dhamir al mausuf. Ya. Mengejarkan ma'mul yang didhafahkan kepada dhamir mausuf. Jarul maf'ul al mudhaf ila dhamir al mausuf. Ma'mul mudhaf mengejarkan apa? Dhamir mausufnya. Al hasanu wajhi. Ini enggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, jarul maf'ul jarru al ma'mul al mudhafi ila mawdhifa ila dhamir al mausuf. Ma'mul mudhaf yang didhafahkan kepada isim yang didhafahkan kepada mausuf, ataupun ma'mul mudhaf yang didhafahkan kepada isim yang didhafahkan kepada mausuf, ya, untuk dijarkan. Ya, dijarkannya mungkin seperti ya. Yang dilarang yang kedua, dijarkannya ma'mul yang mudhaf yang didhafahkan kepada isim yang diidhafahkan kepada mausuf. Berarti idhafahnya berapa ini? Tiga ya. Contoh, al-hasanu wajhi gulami. Nah. Yang ketiga, yang dilarang juga, mengejarkan ma'mul mudhaf. Ma'mul mudhaf yang mudhaf ini disandarkan kepada yang kosong dari al, tidak kosong dari idhafah. Al-hasanu wajhi abin juga enggak boleh. Jar itu enggak boleh ya. Yang keempat, jarru al-ma'mul al-mujarradi min al wal idhafah nahu al-hasan wajhin. Yaitu mengejarkan ma'mul yang kosong dari al dan idhafah. Al-hasani wajhi. Nah, itu. Empat masalah di mana tidak boleh. Untuk apa? Sifat musyabbahah apabila dia beral diidhafahkan kepada yang setelahnya. Yang pertama, mengejarkan ma'mul mudhaf yang diidhafahkan kepada mausufnya. Yang kedua, mengejarkan ma'mul mudhaf yang diidhafahkan kepada isim yang diidhafahkan kepada dhamir mausuf. Yang ketiga, mengejarkan ma'mul mudhaf yang diidhafahkan kepada yang kosong dari al, tidak kosong dari idhafah. Yang keempat, mengejarkan ma'mul yang kosong dari al dan kosong dari idhafah. Fa ma'na kalamihi, maka ma'na ucapan an-nazim, wala tajrur biha, jangan kau jarkan dengan sifat musyabbah, ay bi sifatil musyabbah, yakni jangan kau jarkan dengan sifat musyabbah, idza kanat sifatu ma'al, apabila sifat musyabbahnya bersama al. Jangan kau jarkan dengannya isman, isim yang khala min al, kosong dari al. Itu yang pertama. Au khala min al-idhafah lima fihi al, atau kosong dari idhafah kepada isim yang beral. Wadhalika kal masailil arba', itu contohnya seperti masalah-masalah yang empat yang di atas harus dilewatkan. Wama lam yakhlu min dhalika yajuzu jarruhu kama yajuzu raf'uhu wa nasbuhu. Adapun yang tidak kosong dari al, maka boleh dijarkan sebagaimana boleh dirafakkan dan dinasabkan. Sayakal hasanil wajhi wal hasani wajhil abi. Wa kama yajuzu jarrul ma'mul wa nasbuhu wa raf'uhu idza kanat sifah bi ghairi al 'ala kulli hal. Sebagaimana wakamaya juz, bagaimana boleh mengejarkan ma'mul Ya. Wa nasbuhu, dan juga menasabkannya, juga merafakannya idza kanat sifah, apabila sifatnya tanpa al. Ala kulli hal, dalam semua keadaan, kalau tanpa al mutlak ya boleh dijarkan. Tapi kalau sifat musyabahnya beral, tadi ada syarat-syaratnya. Itu makna bait tadi. Ya, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau disampaikan. Ya. Ya, yang mana nih? Oh, itu yang terakhir itu ya, fa ma'na kalami itu. Mana ucapan beliau, wala tajru biha, jangan kau jarkan dengan sifat musyabbaha, yakni idza kanat sifah, apabila sifat musyabbahnya ya. Ma'al bersama al. Ini isman mafulnya apa? Tajrur. Jangan kau jarkan isim yang kosong dari al. Ya. Atau kosong dari idhofah kepada isim yang beral. Ya, itu maknanya. Wala tajru biha isman, maksud itu. Ya. Jangan kau mengajarkan dengan sifat musyabbaha yang kosong dari al isim yang kosong dari al. Isim yang kosong dari al atau kosong dari idhofah. Yang dimaksud dengan isim itu ma'mul kan? Isim yaitu ma'mul yang kosong dari al atau ma'mul yang kosong dari penyandaran kepada isim lain yang beral. Kalau yang kosong dari al ya tadi. Al-Hasani wajhihi atau yang semisal Al-Hasani wajhin dan yang lainnya apa yang sulit? Mudah kan? Ya boleh. Al-Hasan wajhi gulami misalkan. Wajhinya kosong dari al tapi isim yang wajh diidhofahkan padanya ada alnya. Al-Hasani wajhi gulam misalkan ya. Wajhi al-gulam. Yang beral pokoknya. Sudah lewat itu gambaran-gambaran itu ya. Ada kan wajhu gulami lihat. Maratu birajul al-Hasan wajhu, kalau ini yang ber yang tidak beral. Yang didhafahkan mana? Kalau ini yang beral. Mana yang beral? Enggak ada ya yang contoh sini ya. Nomor nomor 2, Al-Hasan wajil abaid ada. Al-Hasan wajil abaid. Ma'mulnya kosong dari al wajh, tapi dia didhafahkan kepada yang beral. Ya, yang lain? Paham insyaallah ya? Iya. Berarti pertemuan berikutnya murojaah. Waktu sudah habis, mau disimpulkan sudah habis. Sudah nanti antum yang insyaallah pertemuan berikutnya yang menyimpulkannya. Setelah itu masuk ke ta'ajjub. Karena wa bihamdika syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.